Mitra bisnis, gonjang-ganjing nilai tukar rupiah yang sudah sempat menembus 10.000, salah satunya diatribusikan ke sikap ragu-ragu pemerintah dalam mengambil keputusan soal BBM. Sampai sekarang, harga BBM belum naik, meski sudah sempat diberitakan harga pasti naik. Beberapa waktu lalu, lembaga pemeringkat dunia juga sempat menurunkan peringkat Indonesia karena hal ini. Sampai-sampai Presiden SBY meminta semua elit politik untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing dan mengedepankan kepentingan bangsa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Macung University, Dodi Arifianto. Pak Dodi, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya kira memang ini dalam rupiah dalam tertekan karena berbagai faktor dan tidak semata-mata semuanya dalam negeri ya. Jadi faktornya paling tidak ada tiga. Yang pertama dari globalnya, di mana kita lihat dolarnya sendiri memang menguat. Kita bisa perhatikan dalam sebulan terakhir itu dan bahkan setahun terakhir, itu dolar itu menguat terhadap hampir semua mata uang ya. Kita lihat aja kalau dia terhadap lira, terhadap baht aja dia menguat sekitar 4% gitu ya. Nah, jadi Indonesia bukan satu-satunya. Kenapa dari luar ini investor ini concern terhadap kemungkinan penarikan quantitative easing atau pengurangan ya intensitas quantitative easing lebih cepat dari dugaan semula. Semula kan kita expect 2015 dan udah duga itu 2014 Maret aja udah mungkin udah dikurangin. Nah, itu orang jadi agak cemas karena orang masih belum yakin kalau tanpa stimulus itu ekonomi Amerika bakal stabil ya. Kalau dalam kondisi tak pas itu ironis ya, emang anehnya emang dolar ya emang safe haven, jadi tapi dolar yang diburu gitu, mata uangnya sendiri mengalami pelemahan ya. Itu satu. Terus yang kedua, ada concern juga dalam domestik. Yang pertama memang current account dan neraca perdagangan yang kita bisa lihat di neraca pembayarannya bahkan defisit juga kuartal 1 2013 ini. Nah, yang ketiga yang tentang inflasi ini. Dengan BBM naik, inflasi kan bakal melejit tuh ke 8%-an plus ya kan. Ini yang menyebabkan sentimen negatif khususnya bagi investor asing yang kemudian mereka mengulangi secara drastis untuk portofolio mereka. Jadi BBM ini menimbulkan dua dampak ya. Defisit fiskal kita besar, kita harus lihat bahwa ini diperkirakan nih ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain itu defisit untuk BBM itu bisa 250 triliun lebih tuh, itu melebihi bahkan untuk belanja infrastruktur pemerintah. Coba kita lihat ya kan, maksudnya memang itu ya terus terang tidak tepat sasaran gitu pengeluaran pemerintah itu kan. Jadi sesuatu harus dilakukan terhadap BBM. Terus yang kedua, kita sudah bukan lagi produsen minyak, kita ini sudah net importer. Jadi bisa kita lihat neraca perdagangan minyak kita defisit 6 miliar ya. Jadi itu berkontribusi besar. Jadi ya ini yang kita harus pikirkan nih gimana solusi. Jadi sudah menimbulkan dampak dua hal tuh, terhadap fiskal dan terhadap neraca perdagangan. Karena itulah perlu diadres isu ini, makanya itu menyebabkan lembaga rating seperti S&P itu kemudian memberikan remark negatif kepada kita dan juga Moody's kan gitu. Selain BBM, bagian dari isu tentang defisit neraca perdagangan sebenarnya berada di luar wilayahnya pemerintah ya. Kayak kita kan kebanyakan dagangnya kan masih ke luar negeri, masih raw material, PO, coal, batubara gitu ya, rubber. Nah, itu mestinya perlu ditingkatkan hingga value added-nya lebih besar. Tapi ini kan nggak mungkin diadres isu ini dalam waktu setahun. Ini membutuhkan suatu infrastruktur ya, kebijakan yang menstimulir kan gitu ya. Ini suatu yang long term, middle term, long term yang perlu agak jangka menengah panjang untuk diadres. Nah, sisanya ya kita berupaya menstabilkan dengan suatu kebijakan yang istilahnya konsisten, clear signal gitu ya, memberikan sinyal yang jelas gitu. Katanya kita care dengan inflasi, tapi ya syukurlah sekarang BI Rate sudah mengantisipasi hal itu gitu. Tidak seperti dulu kan, ini gimana nih udah inflasi depan mata kok tenang-tenang aja gitu, masih tetap ini. Nah, itu juga memberikan suatu sinyal yang kurang ini, tapi sekarang udah agak mending lah seperti itu. Menurut hemat Bapak, sampai kapan kondisi melemahnya nilai tukar rupiah ini akan berlangsung? Saya pikir untuk jangka pendek ya, kita bicara 3-6 bulan gitu ke depan, saya pikir kita Indonesia masih akan berada dalam tekanan gitu ya, rupiah, IHSG, SUN ya. Kalau inflasi benar-benar ke 8 seperti itu ya, BI rate yang sekarang sudah naik seperti itu ya, otomatis investor akan memberikan kerugian pada portofolio SUN. Karena bunga naik, harga SUN itu atau harga obligasi itu akan turun. Nah, itu mereka ya akan mengurangi exposure ke situ. Dan dengan naiknya bunga, kreditnya, bunganya akan naik, maka prospek usaha juga agak sedikit menurun. Nah, ini juga nggak bagus untuk emiten saham. Ya, ini kita akan berlangsung lah selama 3-6 bulan ke depan, ya stabilisasi. Tapi untuk jangka panjang, saya berpendapat positif terhadap kebijakan BBM ini. Karena itu memungkinkan tahun depan kita akan punya duit lebih kan, untuk di-spend kepada sesuatu yang lebih produktif. saya pikir ini temporer, gimana pun juga fundamental Indonesia, ekonomi Indonesia, saya pikir itu strong, kuat ya. Kita masih punya rasio-rasio perekonomian bagus, dan track record kita ya sebelum ada kejadian ini kan sebenarnya bagus kayak gitu. Memang ini masalahnya telah diaddress, subsidi BBM saya dari tahun lalu gitu. Jadi kita bisa fokus ke yang lainnya. BBM bukan segalanya, bukan terus BBM di ini kan terus kita kembali seperti nggak ada apa-apa, enggak, masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Ekspor kita harus, mungkin harus didiversifikasi ke tempat yang lain, jadi biar tidak terlalu tergantung pada siklus bisnis dunia. Kan dengan adanya pos subsidi yang dikurangin ini kan bisa dipakai untuk infrastruktur yang juga itu bagus gitu. Saya pikir ini istilahnya short term pain for long term gain lah. Demikian ekonom Macung University, Dodi Arifianto. Saya Wendy Lim.